Andaikan ku jadi malam, akulah malam yang penuh bintang. Sepatutnya temani dalam lelapmu. Andaikan ku jadi pagi, akulah pagi yang berembun. Senantiasa kan sambut dalam bangkitmu. Karena kita berdua ditakdirkan lalu bersama, walaupun prahara datang dan pergi menghiasi cerita kita. Dekatlah kepadaku kasih, buang semua bimbang ragumu. Lagu ini hanyalah untukmu, sebagai tanda kasih, sebagai tanda cintaku padamu. Kita ditakdirkan berdua menyarungi samudra hidup yang luas, dan satu saat nanti perahu kita akan berlabuh di pelabuhan cinta kita berdua. Karena kita ditakdirkan berdua mengarungi samudra hidup yang luas, dan satu saat nanti perahu kita akan berlabuh di pelabuhan cinta.